Ojo salahke aku, wis larani hatimu. Mergo kowe wis gawe tatu sumpah setiaku. Ojo salahke aku, tak pilih ninggalke kowe. Wala-wale dunyo kowe kena karmane. Lagu ngawe kowe nangis, wes cukup. Lagu ngawe kowe tangis, senajan hati iki ora tegel delone, ora bakal kumbilat tresno ku bali ning kowe. Ojo salahke aku, wes larani hatimu. Mergo kowe wes gawe tatu sumpah setiaku. Ojo salahke aku, tak pilih ninggalke kowe. Wala-wale dunyo kowe kena karma. Tatu sumpah setiaku. Ojo salahke aku, tak pilih ninggalke kowe. Ola wale dunyo kowe kena karmane. Ojo salahke aku, wes larani. Tatu sumpah setiaku. Ojo salahke aku, tak pilih ninggalke kowe. Wala-wale dunyo kowe kena karmane. Wala-wale dunyo kowe kena karmane. Wala-wale dunyo kowe kena azabe. Ojo salahke aku, wes larani hatimu. Mergo kowe wes gawe tatu sumpah setiaku. Ojo salahke aku, tak pilih ninggalke kowe. Ola wale dunyo kowe kena karmane. Ojo salahke.